إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita kaji kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, melanjutkan daripada pembahasan hadis sebelumnya, yakni hadis yang ke-19. Kita baca hadisnya, cukup panjang di sini. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Zir bin Hubais, dan dari Zir bin Hubais rahimahullah, qala, dia berkata, ataiku Sofwan ibn Asal radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendatangi Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu, as'aluhu 'anil masqi 'ala al-khuffain, aku bertanya kepadanya tentang mengusap dua khuf. Faqal, maka Sofwan bin Asal menjawab. Baik, sebelum bertanya, ditanya oleh Sofwan, "Ma ja'a bika ya Zir? Apa yang membawamu datang kemari wahai Zir?" Fakultu, maka aku jawab, ibtigha al-ilm, berharap ilmu, yang ingin mendapatkan daripada ilmu. Fakal, lantas Sofwan mengatakan, innal malaikata tadu'u ajnihataha li talibil ilmi ridan yaqrub, sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah, mereka meletakkan sayap-sayap mereka kepada penuntut ilmu karena suka, senang, ridho terhadap apa yang dituntutnya, apa yang dicarinya. Fakultu, lantas aku katakan kepadanya, ini sudah mendapatkan ilmu. Dari kalimat ini sendiri telah mendapatkan ilmu, bahwasannya orang yang menuntut ilmu, maka para malaikat akan merendahkan diri-diri mereka dan meletakkan sayap-sayap mereka kepadanya. Kemudian Zir menyatakan, innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffay, sungguh terasa mengganjal pada diriku al-mashu 'ala al-khuffay, mengusap dua khuf, sebagaimana ini telah lewat penjelasannya ya. Nah, nanti kita akan merinci permasalahan ini secara lebih detail insyaallah. Ba'dal gha'id wal baul, setelah buang air besar maupun buang air kecil. Wa kuntum ra'an min ashabin nabi, wa kuntum ra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan engkau adalah seseorang dari sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluk, maka aku datang kepadamu bertanya, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an, adakah engkau mendengar sesuatu tentang permasalahan tersebut, yakni tentang mengusap dua khuf? Qala na'am, maka Sofwan menjawab, benar. Kana ya'muruna idza kunna safran ay musafirin an la nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layaliyahunna illa min janabah. Dahulu beliau memerintahkan kami apabila kami dalam keadaan safar, agar kami tidak perlu melepas khuf kami, yakni sepatu bot kami, atau yang semakna dengan itu adalah kaos kaki, sepatu yang menutup daripada mata kaki. Allah namzi'a sifafana falata ta'ayyam, selama 3 hari 3 malam illa min janabah, kecuali kalau di janabah, junub. Lakin ra'itin wa baulin wa naumin, akan tetapi tidak perlu untuk dilepas disebabkan karena buang air besar, buang air kecil, atau tidur pulas. Ini yani sesuatu yang membatalkan wudu, maka tidak perlu untuk kemudian saat berwudu melepasnya, cukup dengan mengusapnya saja. Fakultu, lantas aku katakan, ini pertanyaan berikutnya, hal sami'ta yadhkuru fil hawa syai'an, adakah engkau mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang kecintaan, perasaan cinta dan kesenangan? Qala na'am, Sofwan menyatakan iya, aku pernah mendengarnya. Kunna ma'a Rasulullah SAW fi safar, dahulu kami bersama Rasulullah SAW dalam safar. Fabaina nahnu indah, maka di saat kami di sisinya, irnadahu arabiyun, tiba-tiba ada seorang Arabi, yakni Arab Badui, berseru memanggil beliau bi sautin lahu jahwari, dengan suara yang keras, ya Muhammad, wahai Muhammad. Fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sauti, maka Rasul pun menjawab dengan keras pula semisal dengan ucapannya, haum, ada apa? Faqultu lahu, maka aku katakan kepada si Arabi tadi, yakni orang Badui tadi, kata Sofwan, waihak, ughdud min sautik, fa innaka 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadha. Celaka kamu, rendahkan suaramu, sesungguhnya engkau berada di sisi Nabi, dan sungguh engkau dilarang daripada ucapan seperti ini, yakni ucapan dengan suara keras seperti yang telah lewat penjelasannya. Faqal, lantas si Arabi tadi, ya, Badui tadi mengatakan, wallah, demi Allah, la aghdud, aku tidak akan merendahkan suaraku. Qala al-Arabi, si Badui tadi menyatakan, al-mar'u yuhibbul qawm walamma yalhaq bihim, seseorang mencintai satu kaum, ya, ini maksudnya adalah Rasulullah dan para sahabat, tetapi tidak mampu beramal seperti amalan mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghrib masiratu 'ardihi aw yasiru ar-raqibu fi 'ardihi 40 aw 70 'aman. Terus kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kami, menyampaikan hadisnya, hingga kemudian menyebutkan tentang satu pintu yang berada di arah barat sana, di mana lebar pintu tersebut perjalanan seseorang dengan menggunakan kendaraan selama 40 atau 70 tahun perjalanan. Qala Sufyan ahaduhuwa, berkata Sufyan, salah satu rawi hadis ini, qibala Syam, yakni arah pintu tersebut adalah di arah negeri Syam. Khalaqahullahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard, Allah menciptakannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maftuhan li taubah, senantiasa terbuka untuk taubat. La yughlaq hatta tatlu' asy-syamsu minhu, tidak akan pernah ditutup hingga matahari terbit darinya. Rawahu Tirmidzi wa ghairuh, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Wa qala haditsun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini, ya, meskipun maksud daripada Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini tentunya terkait dengan masalah taubat, yakni kalimat terakhir, akan tetapi di dalam hadis ini terdapat sekian banyak faedah. Faedah yang pertama disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini, bahwasanya Zir bin Hubais mendatangi Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu hendak menanyakan satu perkara daripada perkara-perkara agama, yakni tentang ilmu din. Maka Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu menyatakan satu faedah ilmiah, bahwasannya orang yang pergi meninggalkan rumahnya dalam rangka mencari ilmu agama, mencari ilmu agama, ini yang perlu untuk digarisbawahi, maka dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar, di mana banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih menunjukkan akan keutamaan tersebut. Di antaranya yang disebutkan di sini bahwasannya para malaikat, dia mereka akan meletakkan sayap-sayapnya kepada sang penuntut ilmu tersebut. Ridwan bima yatlu, senang terhadap apa yang dia cari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena memang jalan-jalan untuk sampai kepada surga itu tidak bisa ditempuh kecuali melalui ilmu. Karena surga ini ya, padanya terdapat berbagai macam perkara-perkara yang meliputinya, yang disebut dengan syubhat. Di mana syubhat-syubhat ini tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu. Syubhat dan syahwat, perkara-perkara untuk menyingkap dan menghilangkan daripada syubhat dan syahwat adalah dengan ilmu, mengetahui ilmu. Surga tidak bisa dicapai hanya dengan hawa nafsu. Seseorang beramal sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kemauannya. Tidak mau dia menuntut ilmu agama, tidak mau mempelajari tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka meskipun dia semangat di dalam ikhlas dalam amalannya, tetap karena tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sia-sia dia. Tidak mendapatkan daripada apa yang dia maukan. Qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Maukah aku beritakan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya, paling merugi. Yani orang-orang yang keliru usahanya dalam kehidupan dunia. Keliru usahanya, amalannya sia-sia dalam keadaan dia menyangka bahwasanya dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disinilah akan tampak pentingnya daripada ilmu agama, yang akan membedakan antara amalan itu benar dengan amalan itu salah. As-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan wa hadhihi fa'idah 'azimah tadullu 'ala fadilatil 'ilmi wa talabil 'ilmi. Dan ini menunjukkan akan keutamaan yang sangat besar, fadilah daripada ilmu, keutamaan daripada ilmu dan penuntut ilmu. Ya. Wal muradu bihi al-'ilmu syar'i. Dan yang dimaukan di sini adalah ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang agama. Ilmu ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan di sini adalah ilmu tentang syariat Allah. Dan seluruh pujian Allah tentang ilmu dan perintah Allah untuk menuntut ilmu dan minta ditambahi ilmu, maka itu semua maksudnya adalah ilmu tentang syariatnya. Ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang agama. Orang-orang yang dipuji karena keilmuannya adalah ilmu dalam masalah ini, bukan ilmu-ilmu yang lain. Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu sekian derajat. Ilmu agama, ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang paling banyak diberi ilmu oleh Allah tentang syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk meminta. Meminta apa? Meminta tambahan ilmu. bukan meminta tambahan harta, bukan meminta tambahan kedudukan, bukan meminta tambahan ini dan itu, tetapi tambahan ilmu. Waqul Rabbi zidni ilma. Dan ucapkanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Maka ini menunjukkan akan keutamaan yang sangat besar bagi ilmu. Allah juga menyatakan, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna. Katakan, adakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Inama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal. Ulul albab adalah alladina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Jadi orang-orang yang mau mendengar ucapan kemudian mengikuti yang terbaik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali keutamaan fadilah daripada ilmu dan para penuntut ilmu. Tentunya lebih-lebih lagi adalah para ulama, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu dunia, kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, amma ilmu dunia falidunya. Adapun ilmu dunia maka itu bermanfaat di dunia. Lakin talabul ilmi alladzi ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa alladzi fihi tsana wal mad wal hath alaihi fil Qur'an wa sunnah. Ilmu dunia bukan tidak bermanfaat. Ya, dia bermanfaat tetapi sebatas dalam kehidupan dunia. Adapun ilmu yang diperintahkan untuk dikejar dan dicari, yang dipuji pemilik-pemiliknya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu tentang Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga menyatakan wa huwa nau' minal jihad fi sabilillah. Dan bahwasannya ilmu, menuntut ilmu, ya, mengejar ilmu itu sama dengan atau semacam dengan jihad fi sabilillah. Sama dengan jihad. Jihad fi sabilillah itu amalan yang sangat besar di dalam Islam. Dan kalau kita membaca sirah Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan lepas dari yang namanya jihad fi sabilillah. Peperangan-peperangan yang sangat banyak sekali dalam membela agama Allah, li'la'i kalimatillah, ya, meninggikan kalimatullah. Kita bisa beragama Islam itu juga tidak lepas daripada usaha para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jihad fi sabilillah itu adalah amalan yang disebut oleh Rasul sebagai dhirwatus sanamil Islam, setinggi-tingginya puncak dalam amalan di dalam Islam, yakni mengorbankan jiwa dan raga. Akan tetapi jihad fisabilillah sebagaimana amalan-amalan yang lain, ya, itu tidak diterima di sisi Allah kalau tidak didasari ilmu. Kalau tidak didasari ilmu, dan akan berbahaya, membawa kepada petaka dan merusak Islam itu sendiri di saat amalan tidak didasari ilmu kemudian diatasnamakan jihad. Apa yang terjadi? Kerusakan yang besar. Kerusakan yang sangat besar dan mencoreng-moreng daripada muka Islam, citra Islam yang indah. Maka ini perlu untuk diketahui. Melakukan jihad sebagaimana ibadah yang lain itu ada rukun dan syaratnya. Di saat belum terpenuhi rukun dan syaratnya dan sebabnya, maka tentunya amalan tersebut tidak bisa diterima. Orang mau puasa bulan Ramadan, sekarang baru kita berada di bulan Safar. Niatnya apa puasa Ramadan? Kira-kira diterima? Walaupun dia menahan diri dari lapar dan dahaga semenjak pagi fajar sampai maghrib, tapi belum datang bulan Ramadan, saya niat puasa bulan Ramadan, tidak bisa diterima. Demikian pula amalan jihad. Sholat juga demikian, saya mau sholat duhur ba'dal maghrib, boleh? Walaupun sholatnya memang ikhlas karena Allah, gerakannya 4 rakaat persis, tapi waktunya belum. Demikian pula jihad, ada waktu-waktunya. Kapan jihad itu syar'i? Maka ini butuh kepada ilmu. Sehingga kata para ulama bahwasannya bahkan menuntut ilmu itu afdal minal jihad. Thalabul ilmi afdal minal jihad. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Kenapa? Karena terjaganya syariat ini hanya dengan ilmu. Terjaganya syariat ini. Bahkan jihad kalau dilaksanakan tidak dengan ilmu, tidak menjadi jihad yang syar'i. Justru akan membawa kepada petaka, sekali lagi ya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Akan muncul berbagai macam aksi-aksi terorisme, radikalisme. Itu disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap permasalahan jihad fisabilillah. Kemudian apa yang disebutkan di dalam hadis ini, bahwasannya malaikat meletakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu, itu harus kita yakini walaupun kita tidak melihatnya, ya. Walaupun kita tidak melihat di sini ada malaikat-malaikat yang meletakkan sayap-sayapnya, wajib kita meyakini. Ada satu kisah pada masa terdahulu ya. Ada orang yang melecehkan hadis tersebut. Katanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Nih, saya injek-injek sayapnya malaikat sambil dia getruk-getrukan kaki di atas majelis ilmu. Maka ketika itu dia lumpuh. Terjadi pada masa dahulu, di mana barokah ilmu masih begitu sangat tampak. Dia menginjak-injak kaki dengan niat ingin menginjak-injak sayapnya malaikat. Lumpuh seketika. Terjatuh dan tidak bisa berjalan. Seperti orang yang stroke. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama ini dibangun di atas al-yaqin. Agama ini dibangun di atas al-iman. Dan di antara perkara keimanan yang paling penting, yang pertama kali untuk diimani dan kita baca di dalam awal ayat setelah Al-Fatihah, awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Ya, bukan beriman dengan perkara yang kasat mata. Bukan seperti seseorang yang mengatakan a'udzubillah, mengatakan bahwasanya wahai Tuhan, bagaimana kabarmu? Aku telah memasuki rumah dan aku tidak dapat yang Engkau di dalamnya. Semoga Engkau baik-baik saja. A'udzubillah. Ada orang seperti ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini ucapannya tidak pantas diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang mengucapkan adalah seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Mulia. Harus dimuliakan. Allah Azza wa Jalla menguasai seluruh daripada alam semesta ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sunnahnya bahwasanya Allah senantiasa turun ke langit dunia dan mengucapkan, bagi siapa saja yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku maka aku akan beri. Orang yang meminta ampun akan aku ampuni. Pernahkah kita mendengar? Kita bangun malam begitu sepertiga malam, kita mendengar suara Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat itu? Tidak pernah. Akan tetapi kita percaya ini hadis disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diberitakan oleh Rasul dan hadisnya adalah sahih, maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk mengimaninya. Wajib bagi kita untuk beriman dengannya. Sami'na wa ata'na. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu di dalam hadis ini Zir bin Hubaysh bertanya kepada Sufwan ibn Asal tentang satu perkara yang mengganjal di dalam hatinya. Yakni Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri sholat, maka basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian, tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan demikian. Kalau kita mau sholat, berdiri sholat, maka lakukanlah wudu dengan aturan yang telah tersebut di dalam ayat ini. maka ya, di dalam ayat tersebut disebutkan untuk kaki itu dibasuh sampai mata kaki. Nah, bagaimana kok kemudian khuf tidak dilepas, ya, sepatu tidak dilepas atau kaos kaki tidak dilepas dan hanya cukup dengan diusap saja? Ini sesuatu yang mengganjal. Maka hal tersebut butuh untuk ditanyakan kepada ahlul ilmi. Kemudian Zir bin Hubais mendatangi Sufyan bin Asal. Kemudian mengatakan akan sesuatu yang mengganjal tersebut kepada Sufyan. Semoga dengan itu mendapatkan jawaban yang memuaskan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Sufyan bin Asal adalah salah seorang sahabat. Maka Sufyan pun menjelaskan bahwasannya hal tersebut boleh disebabkan karena Nabi SAW memerintahkan apabila seseorang safar agar tidak perlu untuk melepas daripada kaos kaki mereka, sepatu-sepatu mereka, boot-boot mereka. Dan ini merupakan kemudahan di dalam Islam. Kemudahan. Memang Islam adalah agama yang mudah. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan inna habbadin ilallah al-hanifiyatu samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang samha, yakni yang sahlah, yang mudah, yang hanif, yang lurus. Dan Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, bukan menghendaki kesulitan. Maka di sini di dalam kita, di saat kita memakai ya, sepatu kita, kaos kaki kita di dalam safar, maka tidak perlu untuk kita kemudian melepasnya. Di dalam hadis Mughirah bin Syu'bah, di saat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menemui Rasulullah SAW dalam satu safar, beliau SAW hendak berwudu, maka Mughirah bin Syu'bah menjulurkan tangannya hendak meraih khufnya beliau, ingin dilepas oleh Mughirah. Akan tetapi kemudian Rasulullah SAW menyatakan da'huma, biarkan keduanya. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena sungguhnya aku memasukkan khuf tersebut, memakainya ke dalam kedua kakiku dalam keadaan aku suci, yakni dalam keadaan telah berwudu. Famasaha alaihima, kemudian Rasulullah SAW mengusap pada dua khuf tersebut. Maka di dalam terdapat dalil yang sangat jelas bahwasannya seseorang apabila dia memakai kaos kaki atau yang semisalnya, semisal daripada khuf, bahwa yang lebih utama, karena ini adalah sunnah Rasul, yang lebih utama adalah tidak perlu untuk melepasnya dan sekedar dia mengusap daripada khuf tersebut. Dan ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkar menyebutkan bahwasannya jika sampai kepada kita satu sunnah daripada sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lakukanlah walaupun sekali dalam hidup kamu, kata beliau. Lakukan walaupun sekali supaya engkau terbilang orang yang melakukan perbuatan sunnah tersebut, terbilang menghidupkan sunnah tersebut, walaupun sekali. Dan supaya menghilangkan rasa ganjal dalam hati kita, rasa ragu-ragu. Karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW, maka kita lakukan dengan penuh keyakinan. Dan bahwasannya hal tersebut sah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Di dalam hadis ini, kita bisa mengambil pelajaran diantaranya sepantasnya. Apabila terjadi iskal, terjadi sesuatu yang muskilah, ada perkara yang mengganjal begitu pada diri kita tentang sesuatu dalam perkara agama, hendaknya kita bertanya dan mencari orang alim yang bisa menjawab dalam permasalahan tersebut, sehingga tidak tersisa di dalam hatinya keragu-raguan dan sesuatu yang mengganjal. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Zir bin Hubais. Bertanya kepada Sufwan bin Asal, salah seorang sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhu, kalau ada perkara-perkara yang mengganjal, maka segera tanyakan kepada ahli ilmi, orang-orang yang kita percaya keilmuannya untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita, sehingga dalam kita menjalankan agama ini dalam keadaan al yakin, di atas al yakin. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Rasul, qul hadhihi sabili, katakan Muhammad, hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani, inilah jalanku yang aku menyeru kepada Allah di atas basirah. Ala basirah yakni alal ilm wa al yaqin, di atas ilmu dan di atas keyakinan diriku dan orang-orang yang mengikutiku. Dan orang yang alim pun ilmunya terbatas ya. Sampai pun para a'immah, tidak ada yang mereka mengatakan saya telah menguasai seluruh ilmu, tidak ada. Sehingga dalam hal ini kita dilarang untuk taklid karena hal tersebut. Kita diperintahkan untuk ittiba. Ittiba itu apa? Ya, ini mengikut dalil. Itu nama daripada ittiba, mengikut kepada dalil. Apa yang disampaikan berupa dalil, maka itu yang kita ikuti. Pada hakikatnya bukan mengikuti orang per orang, person per person, tetapi mengikuti daripada dalil. Karena yang benar ada sesuatu yang selaras dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salaful ummah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah akan thubutul masrah alal khuffain, bahwa mengusap dua khuf itu adalah perkara yang telah sabit, artinya telah sih dalam agama kita. Bahkan hadis-hadis tentang mengusap dua khuf ini sampai pada derajat mutawatir. Dan ahlu sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, para a'immah, di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lain, mereka menyebutkan perkara ini, walaupun perkara ini sebetulnya amaliyah ya, terkait dengan amalan mengusap khuf, tetapi mereka memasukkannya dalam masalah akidah. Mereka menyebutkannya di dalam kitab-kitab akidah seperti Syarh Sunnah yang ditulis oleh Al-Barbahari. Di situ disebutkan tentang masalah mengusap khuf. Kenapa? Padahal itu bukan masalah akidah. Jawabannya karena walaupun ini masalah amaliyah, tetapi menjadi pembeda antara ahlu sunnah dengan syiah. Ini butuh untuk disampaikan. Syiah Rafidah, mereka mengingkari daripada apa yang disebut dengan mengusap khuf. Sehingga ahlu sunnah untuk yakni menunjukkan akan disyaratkannya perkara ini disebutkan dalam kitab-kitab usul dan kitab-kitab akidah. Padahal yang meriwayatkan hadis tentang mengusap khuf ini diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan laukana dhahirul khuf, laukana din bil akal, laukana dhahirul khuf ahaku bil masaf min asfalihi. Seandainya saja agama itu dengan akal, niscaya lakana akal, lakana asfal kodamai ahaku bil masaf min dhahirihi. Tentunya bagian bawah daripada telapak kaki lebih pantas untuk diusap, untuk dibasuh daripada bagian punggungnya. Jadi afwan ini ya, misalnya ini pakai kaos kaki begitu ya, yang diusap itu bagian punggung sini, bukan bagian bawahnya sini ya. Jadi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seandainya saja agama itu dengan akal, mestinya yang lebih pantas diusap ya bagian telapak kaki sini. Iya kan, karena ini yang langsung kena pada tanah, menginjak tanah dan menginjak kotoran. Akan tetapi tidak demikian. Entah bagaimana hikmahnya, yang jelas syariat menentukan yang dibasuh adalah punggung telapak kaki. Punggung telapak kaki kita basuh begini. Sekali basuhan. Sekali basuhan. Nah, ini Ali bin Abi Thalib tentunya adalah orang yang dikultuskan di sisi orang-orang Syiah. Akan tetapi, ya, demikianlah hawa nafsu. Tetap mereka menolaknya. Wallahul musta'an. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Laisa fi qalbi minal maski syaqqun." Fihi 40 haditsan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Beliau mengatakan tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatiku tentang mengusap khuf. Padanya terdapat 40 hadis dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Ada 40 sahabat yang meriwayatkannya. Sehingga ini dikatakan hadisnya mutawatir, sangat banyak sekali yang meriwayatkan. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui karena ini adalah amalan, perlu untuk kita amalkan. Tentunya ya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Syarat sekarang, syarat daripada mengusap khuf. Syarat yang pertama, bahwa orang yang memakainya harus dalam keadaan suci. Ya, harus dalam keadaan suci. Jadi, pertama kali kita berwudu, wudu yang sempurna, dan kita basuh kaki kita. Ya, kita basuh kaki kita. Setelah wudu sempurna, baru kemudian kita masukkan khuf kita, atau sepatu kita, sepatu boot, ataupun kaos kaki kita, kita masukkan. Sudah masuk, iya kan? Maka pada waktu sholat berikutnya, pada waktu sholat berikutnya, karena kita telah memasukkannya dalam keadaan suci tadi, tidak perlu kita melepasnya. Seandainya kita berwudu misalnya maghrib tadi, kita berwudu, ya kan, kita sekarang belum batal wudunya, kita pakai kaos kaki sekarang, ya, kita pakai kaos kaki. Maka di saat nanti isya, kita tidak perlu melepasnya. Bisa dipahami? Karena kita memakainya dalam keadaan suci. Ini berdasarkan ucapan Rasulullah SAW tadi kepada Mughirah bin Syu'bah, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Biarkan keduanya. Biarkan khuf itu, jangan dilepas. Karena sesungguhnya diriku memakainya dalam keadaan suci. Begitu. Terus kalau misalnya seseorang sudah memakai kaos kaki, ya kan? Nih. Maghrib memakainya. Isya, kemudian dia telah mengusapnya. Kemudian kaos kakinya itu terasa masih belum memenuhi syarat untuk, yakni misalnya karena dingin dan sebagainya masih terasa, dia ingin double. Kaos kakinya mau didouble. Maka apakah dilepas terlebih dahulu? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Cukup. Setelah kita mengusapnya yang tadi kita usap, ya, waktu sholat isya kita usap. Setelah itu kita pakai, kita dobeli kaos kaki tersebut. Kita dobeli. Nah, lantas hitungannya apakah kemudian dimulai daripada isya ataukah maghrib? Karena maksimal hanya 3 hari kalau kita dalam keadaan safar. Maksimal 3 hari. Kalau sudah 3 hari maka harus dilepas. Dalam keadaan mukim seperti kita sekarang ini mukim, ya, tidak dalam keadaan safar, maka maksimal adalah sehari semalam 24 jam. Maka kalau kita makainya maghrib demikian, kita makainya maghrib, maka dihitung nanti sampai sampai kapan kita mulai batal. Kalau kita batalnya isya, maka isya berikutnya, pada hari berikutnya itu kita sudah harus melepasnya. Dimulai semenjak kita batalnya kapan. Ini hitungan daripada memakai khuf. Demikian pula yang perlu diperhatikan bahwasannya harus toharohnya itu dengan air. Artinya bagaimana? Ya. Artinya kalau seseorang memakai khuf, ya, dalam keadaan dia karena suatu udzur tidak ada air ataupun karena dia sakit, dia tayamum. Dia tayamum, bismillah. Ya kan? Memukulkan ke mana tembok atau ke tempat yang lain yang berdebu, kemudian dia tiup begitu, dia usapkan ke seperti ini, kemudian telapak tangan ini sama punggung tangan, sudah sekali saja cukup, itu sudah tayamum kita. Maka kemudian kita memakai khuf, ya, tayamum ini tidak mencukupi, tayamum ini tidak mencukupi. Artinya apa? Artinya di saat kemudian kita mau masuk kepada waktu sholat berikutnya, kita masih harus tayamum lagi. Ya. Dan ternyata kita harus melepas kufir. Karena tadi kaki ini belum tersentuh air. Belum tersentuh air wudu. Sehingga tayamum dalam perkara ini tidak mencukupi. Jadi toharoh bilma, toharohnya itu harus dengan air. Syarat yang kedua, hanya berlaku pada hadas kecil saja. Ya. Afan, kentut, buang air kecil, buang air besar. Walaupun disebut besar, tapi tetap dia hadasnya kecil. Kalau hadas besar seperti apa? Janabah. Kalau janabah, maka harus dilepas, karena mandi janabah. Harus dilepas. Kemudian syarat yang ketiga, harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Orang yang mukim hanya 24 jam sehari semalam, dan orang yang safar maksimal 3 hari 3 malam. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis Ali bin Abi Thalib, "Ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muqim yauman wa lailatan wa lil musafir thalathata ayyam bilayalihin bilayaliha." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan untuk orang yang mukim itu sehari semalam. Adapun untuk musafir maka 3 hari 3 malam dalam musafuf. Maka di saat selesai waktu yang telah ditentukan tersebut harus melepasnya. Kemudian beda antara khuf dengan apa yang disebut dalam bahasa ilmu fikih adalah jabirah. Jabirah itu semisal gips atau semisal sesuatu yang untuk penangkal apa namanya patah, retak dan sebagainya itu. Pembalut yang dibalutkan. Maka kalau kita memakai sesuatu yang dibalutkan pada anggota wudu kita, jabirah, selama masih dibutuhkan, ya maka dia tetap diusap. Perbedaannya, ini perlu diketahui, bahwa kalau jabirah, ya kita katakan kit ataupun apa namanya perban dan yang semisalnya, kalau jabirah itu dia tidak ditentukan waktunya harus sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Selama masih terpakai maka berlaku terus menerus. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jabirah berlaku baik hadas besar maupun hadas kecil. Beda dengan khuf, hanya hadas kecil saja. Kalau hadas besar harus dilepas, repot nanti. Ya. Walaupun hadas besar, tetap dia sekedar diusap saja. Bagian yang terkena, apa namanya, yang terpasangi oleh jabirah tersebut. Itu diantara syaratnya. Kemudian yang ketiga, tidak disyaratkan harus suci dalam memakainya. Tidak disyaratkan dalam keadaan suci memakainya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan permasalahan mengusap daripada khuf. Dan kita cukupkan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih ada. Masih ada. Masih ada.